وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرين جماعة kajian tafsir yang saya muliakan, insya Allah ya, di pagi hari ini kita akan membahas ayat 117 dan 118 ya. Ada penggalan ayat yang pada pekan yang lalu belum diselesaikan, dan insya Allah kita nyambung pada pembahasan lain di ayat 118 ya. Kita baca terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بديع السماوات والأرض. Di Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi dengan ciptaan yang tidak didahului oleh ciptaan yang lain, dalam arti bahwa ia asli dan tidak menjiplak ciptaan yang lain. Wa idza qadha amran, dan jika ia telah memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka ia hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakunu, maka ia pun akan jadi. Wa qala alladhina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengetahui akan berkata atau berkata, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan kami, atau engkau mendatangkan kepada kami ayat. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim, demikian pula orang-orang sebelum mereka mengatakan seperti kata-kata mereka itu. Tashabahat qulubuhum, hati mereka mirip. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami itu kepada orang-orang yang meyakini. Ini hadirin rahimakumullah. Ini dua ayat, ayat 117 sebenarnya masih nyambung dengan 116. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyanggah atau menolak sebuah anggapan bahwa Allah punya anak ya. Ayat ini kemudian mengatakan bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala punya anak, padahal Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pencipta, dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya. Karena itu merupakan sikap merendahkan Allah ketika Allah penciptanya diserupakan, disejajarkan dengan yang diciptakannya, gitu, yang diciptakannya. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, ini ada satu pembahasan yang sangat bagus yang ditulis oleh Ismail Razi Al-Faruqi, ya. Beliau di dalam Atlas Al-Hadhar Al-Islamiyah, ya, Atlas Peradaban Islam, ya. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aslinya dalam bahasa Inggris, dan saya punya dalam bahasa Arab, ya. Beliau membahas tentang karakter-karakter tauhid, ya. Dan beliau mengatakan bahwa karakter yang paling utama dari tauhid itu adalah apa yang ia sebut dengan ats-tsunaiyah al-mutlaqah. Jadi dualisme mutlak. Ya, dualisme mutlak. Apa yang disebut dengan dualisme mutlak? Dualisme mutlak itu adalah dua entitas yang benar-benar terpisah dan tidak mungkin akan bercampur. Ya. Jadi di satu sisi ada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik, pencipta. Karena sebagai khalik maka ia memiliki sifat uluhiyah, ya, ketuhanan. Karena memiliki sifat uluhiyah maka ia adalah ma'bud, gitu, yang disembah. Nah, di pihak lain itu ada makhluk dengan segala ragam ciptaannya, ya. Karena ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka statusnya adalah makhluk. Ini berbeda. Khalik jadi makhluk. Ya. Ketika ia adalah makhluk maka memiliki sifat ubudiyah lawan dari uluhiyah, ya. Karena memiliki sifat uluhiyah maka ia adalah abid yang menyembah sebagai lawan dari ma'bud, gitu. Oleh karena itu maka ya mustahil, ya, yang makhluk ini mampu bermetamorfosis sehingga naik kedudukannya sampai pada tingkat di mana ia menyerupai atau setingkat sejajar dengan penciptanya, gitu. Sebagaimana mustahil, ya, karena satu dan berbagai hal, yang khalik itu kemudian menurunkan derajatnya sampai pada titik di mana ia sejajar dengan yang diciptakannya, gitu. Nah, ini kan sebuah apa postulat-postulat dasar, ya, gitu. Ini pemahaman yang paling dasar, gitu. Dan karena itu maka kisah tentang Ibu Irina Handono misalnya ketika ia mulai mendapatkan hidayah, ia kemudian berdiskusi dan menyampaikan, ya. Sampai kapan nih meja ini akan tetap menjadi meja, gitu. Ya. Coba kira-kira sampai kapan nih meja ini akan menjadi meja? Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kan, ya, apakah mungkin nih meja ini bermetamorfosis sampai apa ia menjadi penciptanya sendiri? Nah, ini kan yang mustahil, gitu kan. Jadi meja ini akan tetap meja selama ia dipungsikan sebagai meja, gitu kan. Tetapi apapun jadinya, ia mustahil kemudian menjadi setingkat dengan yang membuatnya. Nah, oke, okay, jadi cara berpikir itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Badi'us samawati wal ardi untuk sebuah sanggahan wa qalu takhadallahu waladan subhana ballahu ma bis samawati wal ardi kullullahu qanitun. Gitu. Oke. Jadi logikanya begitu, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyanggah, ya, anggapan bahwa ia punya anak. Anak itu adalah sesuatu yang diciptakannya karena segala sesuatu selain dia adalah ciptaannya. Yang ciptaannya mustahil ia sampai setingkat dengan yang menciptakannya. Dan karena itu maka penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak itu berarti merendahkan Allah karena berarti menurunkan kadar Allah keagungan Allah sampai pada setingkat dengan sesuatu yang diciptakannya. Nah, ayat 118 ini kemudian menguatkan, ya, menguatkan 117 itu, ya. Karena itu maka badi'us samawati wal ardi, ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah badi'us samawati wal ardi, ya, pencipta langit dan bumi, ay khaliquhuma ala ghairi mithalin sabaq, ya. Artinya ia menciptakan langit dan bumi itu tanpa ada contoh yang mendahulunya. Qala Mujahid Bassadi huwa muqtadhon lughah. Kata-kata badi di sini adalah tuntutan bahasa atau di dalam arti bahasa. Ya, karena itu maka kita sering menyebut ada makna etimologis, ada makna terminologis, ya. Makna etimologis itu adalah makna sesuai dengan makna bahasanya. Ada makna terminologis, artinya ia sudah diisi dengan konsep lain meskipun ya memiliki hubungan dengan makna asli atau bahasanya, ya. Seperti misalnya kata-kata sholat, ya, makna bahasanya kan doa, istighfar, ya. Tapi makna istilahnya, terminologisnya, ini kan sebuah perbuatan, rangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga diakhiri oleh salam. Itu yang disebut dengan makna istilahi, terminologi. Nah, jadi yang disebut dengan badi' di sini bid'ah, ya, tetapi dalam arti bahasa, ya. Wa minhu yuqalu li syai'al muhdats bid'atun, ya. Oleh karena itu maka untuk sesuatu yang ya baru, ya, atau dibuat sebagai sesuatu yang baru disebut dengan bid'ah, ya. Kama ja'a fi sahih Muslim, sebagaimana yang disebutkan di dalam sahih Muslim, fa inna kullu muhdatsin bid'atun. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan baru, ya, ia adalah bid'ah, ya. Wal bid'atu ala qismaini, oleh karena itu maka bid'ah itu dibagi menjadi dua bagian. Tarotan takunu bid'atan syar'iyatan, ya. Terkadang ia adalah bid'ah yang sifatnya syar'i di dalam arti adalah sesuatu yang baru di dalam agama. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, sebagaimana apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kullu muhdatsin bid'atun. Sesungguhnya setiap yang baru diada-adakan atau dibuat baru maka ia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wataratan takunu bid'atan lughawiyatan, terkadang ia adalah bid'ah yang sifatnya adalah etimologis bahasa. Kaqawli amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab, ya, sebagaimana kata-kata amirul mu'minin Umar bin Khattab, an jam'ihi iyahum ala salatit tarawihi wastimrarihim ni'matul bid'atu hadihi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika ia mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat taraweh, dan terus sholat taraweh itu diadakan secara berjamaah, ia mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah yang ini, ya. Baik, ya, jadi hadirin rahimakumullah, itu pertama, ya, pandangan tentang apa yang disebut dengan badi', al-badi', ya, al-badi'. Al-badi' itu di sini dikatakan artinya adalah penciptaan. Tetapi penciptaan yang ya disebutkan untuk sebuah proses penciptaan yang tidak menjiplak, tidak mencontoh, ya, sesuatu yang ada sebelumnya. Ya, kan karena itu maka di dalam bahasa Arab itu ada sebuah istilah yang disebut dengan al-ibda', ya. Al-ibda itu artinya adalah inovasi-inovasi baru, gitu kan. Inovasi-inovasi baru, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini juga mengambil istilah itu dari kata badi', gitu. Allah Subhanahu wa taala ketika Ia mencipta, maka ciptaannya itu tidak mencontoh sesuatu yang ada sebelumnya. Bagaimana Ia bisa mencontoh sesuatu yang ada sebelumnya? Toh tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Karena itu maka murni segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan ciptaan yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, satu persoalan yang cukup baik disebutkan di sini adalah tentang ya perspektif yang disebut dengan bid'ah itu apa, ya. Kan biasanya kita itu disibukkan dengan diskusi tentang bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, gitu. Tetapi yang unik di sini adalah Ibnu Katsir membahas tentang bid'ah itu dari dua perspektif nih, perspektif bahasa, perspektif istilah. Ya. Kenapa perspektif bahasa? Karena menurut bahasa setiap yang baru itu kan memang bid'ah. Setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun, ya. Jadi kalau misalnya ya dulu tidak ada pengeras suara, kemudian di zaman Rasul tidak ada pengeras suara, sekarang ada pengeras suara disebut bid'ah, benar penyebutan itu, tetapi dalam arti bahasa, ya kan? Ya apa, seperti banyak atau mungkin pernah kita dapat postingan gitu kan, ya, apa AC gitu kan, itu di zaman Rasul itu ada atau tidak ada? Dia bilang tidak ada gitu. Ya kalau tidak ada matiin gitu. Kemudian kemudian ditanya gitu, memang teksnya pada zaman Rasul ada apa tidak ada gitu. Ya tidak ada, ya sudah turun. Ini semacam meme gitu kan. Tapi memang itu dalam arti bahasa memang benar itu sebagai sesuatu bid'ah gitu kan. Tapi bid'ah tidak dalam arti agama. Bid'ah dalam arti bahasa. Memang sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan itu bid'ah dalam bidang apapun, ya. Nah, karena itu maka di dalam apa persoalan bahasa itu, ya, atau bid'ah dalam pengertian bahasa itu adalah seperti kata-kata Umar bin Khattab ketika ia mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah yang ini, ya. Ya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ya. Rasul mengadakan itu, ya. Jadi pernah terjadi sholat tarawih secara berjamaah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam-malam berikutnya di mana para sahabat berkumpul di masjid untuk mengikuti berjamaah tarawih bersama Rasulullah, ternyata Rasul tidak keluar dari rumahnya. Sampai kemudian menunggu dan menjelang subuh beliau datang, para sahabat bertanya, kemana wahai Rasulullah, kami menunggu engkau ingin sholat tarawih berjamaah. Nabi mengatakan bahwa saya tahu kalian menunggu, tapi saya tidak keluar karena khawatir, ya, dengan kebiasaan kita di mana sholat tarawih itu dilaksanakan berjamaah akan menjadi wajib berjamaah menunaikan sholat tarawih itu. Nah, itulah yang kemudian membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan tarawih itu berjamaah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Umar bin Khattab, illat kekhawatiran Rasul itu kan tidak mungkin terjadi. Dan Rasul kemudian, dan Rasul sudah pernah melaksanakan berjamaah itu. Karena itu maka diadakan salat tarawih berjamaah secara terus menerus oleh Umar bin Khattab itu tidak akan membuat status baru bagi salat tarawih berjamaah itu menjadi sesuatu yang baru. Yang kedua adalah bahwa ia pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka ketika ia mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, ini bukan bid'ah dalam arti terminologis istilah, tetapi bid'ah dalam arti bahasa, ya, bahwa tarawih berjamaah secara terus-menerus ini adalah sesuatu yang baru, itu kan. Nah, itu yang kemudian bid'ah di sini adalah bukan sesuatu yang dalam arti istilahi, ya. Karena itu maka tidak disebut bahwa ia adalah bid'ah hasanah, gitu kan. Karena memang bukan bid'ah dalam arti istilah, gitu kan. Karena ia memang ya ada dalilnya. Karena itu maka segala sesuatu yang ada dalilnya itu juga tidak disebut sebagai suatu bid'ah, ya. Nah, baru kemudian disebut sebagai bid'ah dalam arti istilah ini adalah di dalam bidang syariah, itu yang disebut dengan bid'atun syar'iyyah, ya. Bid'atun syar'iyyah itu adalah sesuatu yang baru di dalam bidang agama, ya. Dan ini secara dalam bidang ibadah, ya, dalam bidang syariah, ya, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dengan maksud memang membuat sesuatu yang baru. Kenapa saya katakan bahwa dengan maksud membuat sesuatu yang baru? Karena seringkali ketika para sahabat melakukan satu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul, kemudian diadukan oleh para sahabat, ditanya oleh Rasulullah, ternyata ia memberikan sebuah jawaban, ia kemudian tidak menyalahkan sahabat itu. Satu contoh misalnya, ya, seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah sebagai pemimpin perang, setiap kali ia mengimami sholat berjamaah, ya, ia kemudian memulai dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Jadi apapun suratnya yang dibaca terlebih dahulu adalah Al-Ikhlas dulu, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Shamad, sampai selesai, baru kemudian dia membaca ayat yang ingin dibacanya. Ini secara terus-menerus, ya. Mereka kemudian mengatakan, "Ya fulan, jika engkau mau membaca surat itu, bacalah langsung, tidak harus kemudian dimulai dengan Al-Ikhlas," ya. Tapi dia terus melakukan itu sampai kemudian ketika ini adalah dalam sebuah sariyah atau sebuah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang ke Madinah diadukan kepada Rasulullah, gitu kan. Kemudian disebutkan ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa engkau melakukan itu?" Beliau mengatakan bahwa saya mencintainya, mencintai surat Al-Ikhlas, ya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Rasul, tidak disalahkan oleh Rasul, tetapi pada akhirnya kemudian dikatakan bahwa Allah mencintai engkau, gitu kan. Dalam kasus ya imamnya, kalau tidak salah imamnya Masjid Quba, gitu kan. Nah, ini kalau tadi kan memulai membaca itu dengan membaca surat itu dengan membaca surat Al-Ikhlas, yang ini kasusnya adalah mengakhiri, gitu kan. Surat Al-Ikhlas itu selalu dibaca mengakhiri surat yang ia baca. Ya, selalu kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, menambahkannya dengan surat Al-Ikhlas. Demikian juga kemudian ia ditegur sampai ketika Rasulullah SAW datang ke situ dan disampaikan kepadanya, ia kemudian ditanya oleh Rasul, "Mengapa engkau melakukan itu?" Ya, kemudian dia mengatakan, "Saya mencintainya." Gitu kan. Jadi bukan ingin membuat sesuatu yang baru, gitu kan. Tetapi semata-mata bahwa ia adalah mencintainya. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Falakal jannah," kecintaan engkau terhadap surat Al-Ikhlas itu akan engkau dibuat atau dibalas dengan masuk surga, gitu. Nah, jadi ada sebuah kaidah di dalam agama itu, ya. Al-aslu fil ibadati a'malul qulub. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi suatu yang penting, ya. Ini adalah sebuah kaidah di dalam fikih bahwa prinsipnya ibadah itu adalah perbuatan hati. Karena itu maka kegiatan apapun tidak disertai dengan aktivitas atau perbuatan hati, maka enggak jadi ibadah itu. Gitu kan. Enggak jadi ibadah itu. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada orang yang kemudian apa ngelindur gitu kan, kemudian dia apa dalam keadaan tidur ya kan, dia apa ngambil wudhu gitu kan, kemudian dia sholat isya misalnya, belum isya ketika dia apa tidur, kemudian dia bangun ambil wudhu dan kemudian melaksanakan sholat, kira-kira sholat isyanya itu jadi apa enggak itu? Nah, itu padahal dia dalam keadaan tidur, diandaikan misalnya itu, maka itu enggak jadi sholatnya karena memang dalam keadaan tidur. Aslu fil ibadati amalul qulub itu. Nah, demikian juga ketika sahabat-sahabat yang mulia itu tadi memulai ya apa membaca surat dengan surat Al-Ikhlas, mengakhiri bacaan suratnya dengan surat Al-Ikhlas, itu semata-mata karena mencintai surat Al-Ikhlas itu ternyata tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beda dengan ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salat, ya. Salat dulu di Masjid Rasul, pulang ke kampungnya, kemudian dia apa mengimami salat apa Isya di masyarakat yang ada di kampungnya, karena itu maka mereka sudah siangnya bekerja keras kemudian menunggu Mu'adz sampai ia datang ya dari Masjid Rasul. Setelah ia datang kemudian dia melaksanakan apa sholat, mengimami sholat dan bacaannya panjang sekali gitu. Nah, ini yang kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, diadukan kepada Rasul, dan Rasul marah gitu dengan mengatakan fattanun anta ya Mu'adz gitu. Ya, karena ada seorang jamaah yang karena sudah sangat capek gitu kan, dia mufaraqah meninggalkan salat jamaahnya itu, dan kemudian sahabat yang lain mengatakan kamu itu sudah menjadi orang munafik apa gitu. Dia mengatakan demi Allah saya bukan orang munafik gitu. Tapi karena kondisi-kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan itu, ya kemudian pada akhirnya ya melaporkan itu kepada Rasul, dan Rasul pada akhirnya kemudian marah dan menyalahkan Mu'adz bin Jabal. Ini satu contoh bahwa ya sesuatu yang salah itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ketika terbukti ya bahwa ia melakukan satu perbuatan yang salah, maka Rasul tidak segan-segan untuk ya menegurnya dengan apa nada yang keras seperti kemarahan Rasul terhadap Mu'adz bin Jabal. Oke, okay. Jadi itu ya al aslu fil ibadati a'malul qulub. Ya. Karena itu maka tidak setiap sesuatu yang dilakukan ya itu kemudian yang kemudian apa tidak ada apa presidennya ya, tidak ada dalilnya, itu kemudian dengan otomatis disebut sebagai suatu perbuatan yang beda, kecuali memang ia membuat ya atau apa melakukan perbuatan itu untuk membuat memang sesuatu yang baru di dalam agama diniatkan untuk itu ya. Wallahu a'lam, karena prinsip itu al-aslu fil ibadati a'mal qulub gitu. Nah, yang kedua ya apa dalam bid'ah syariah ini ya harus kita memahami tentang karakter kebid'ahan itu apa ya. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh Asy-Syatibi bahwa yang disebut dengan bid'ah syariah itu adalah sesuatu yang baru di dalam ibadah yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa? Karena kalau ada dalilnya, meskipun dalil itu menurut pihak lain itu adalah dalil yang lemah, maka perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang bid'ah, tetapi ya, pendapat fikih itu karena didasarkan atas dalil yang lemah, itu disebutkan dengan pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Karena ada dalil yang apa ada yang rajih, pendapat yang rajih, ada dalil yang marjuh. Yang rajih yang kuat itu didasarkan atas dalil yang kuat. Ya. Pendapat yang marjuh atau lemah itu didasarkan atas dalil yang lemah. Ya. Selemah-lemahnya sebuah dalil itu tidak membuat apa yang dilakukan itu sebagai satu kebid'ahan. Oke, jadi sampai di situ kita apa bisa mengatakan bahwa ya apa yang kemudian disebut dengan bid'ah itu adalah kalau ia adalah bersifat syar'iyah, satu ya. Yang kedua adalah ya tidak memiliki dalil ya. Yang ketiga dimaksudkan sebagai membuat sesuatu yang baru. Inilah masuk dalam kategori fa inna kullu muhdatsin bid'atun. Karena segala sesuatu yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalatun. Dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Mengapa? Ya. Ini yang tadi saya katakan yang ketiga ini ya memang dimaksudkan membuat sesuatu yang baru ya, itu disebabkan karena persoalan yang baru yang dibuat itu merupakan kesesatan, dan kesesatan itu ada dalam wilayah akidah ya, bukan di dalam wilayah fikih ya. Kan fikih itu benar salah. Kalau persoalan lurus sesat itu kan persoalan akidah. Itu persoalan akidah. Akidah itu wilayahnya bukan dalam anggota badan tetapi di dalam hati. Gitu, di dalam hati. Dan karena itu pula maka persoalan atau kalimat atau istilah bid'ah itu ketika ia pertama kali atau istilah apa ahlul bid'ah ya. Itu ketika ia pertama kali muncul dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagai ahlul bid'ah wal ahwa wad dalalah. Jadi ada tiga sifat ini. Ya. Saya pernah melacak istilah ini kapan ia muncul. Saya dapatkan ternyata literatur paling awal yang sejauh yang bisa saya lacak ya, yang menyebutkan tentang istilah itu disebutkan di dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ya. Dalam tafsir itu dia mengatakan, dan kemudian dia dikutip misalnya juga oleh Al-Lalaka'i di dalam Syarh Usul Ahli Sunnah wal Jamaah ya, ia adalah pandangan atau kata-kata yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, ketika ia kemudian membandingkan antara ya apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, lawannya adalah Ahlul Ahwa wal Bid'ah wad Dalalah. Itu kan. Dan ini yang kemudian disebutkan ketika beliau apa menafsirkan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kelak di hari kiamat itu akan ada wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah lain yang kemudian hitam, muram, pekat, gitu kan. Siapa yang ya tabyaddu wujuh adalah wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Ya. Jadi antara ahli sunnah dengan jamaah ini satu paket gitu kan. Saya kemarin berdiskusi gitu kan. Ini benar enggak ini harus ada wal jamaahnya atau cukup dengan ahlus sunnah? Saya katakan ahlus sunnah wal jamaah itu satu paket ya. Itu taswaddu wujuh itu wujuh apa? Nah, wajah-wajah ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wal bidah, orang-orang yang melakukan kebidahan, wad dalalah, dan karena itu orang-orang yang sesat. Inilah yang kemudian oleh Ibnu Abbas dimaksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya ya, sedangkan yang disebut dengan Ahlul Ahwa wal Bid'ah wad Dalalah adalah orang-orang yang kemudian mulai memodifikasi agama ini oleh satu komunitas yang kelak kemudian disebut dengan Ahlus Syiah ya, orang-orang Syiah. Karena itu maka Ahlus Sunnah wal Jamaah antitesisnya adalah Syiah gitu. Nah, inilah yang kemudian saya ingin mengatakan bahwa persoalan atau karakteristik yang ketiga ini penting kemudian untuk dimasukkan di dalam kriteria apa kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah gitu. Baik ya. Kita teruskan. Qala Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir mengatakan fa ma'nal kalam, yang dimaksud dengan pembicaraan di dalam ayat ini adalah subhanallahi an yakuna lahu waladun. Maha suci Allah ya bahwa ia kemudian punya anak. Wa huwa maliku ma fis samawati wal ardi. Padahal ia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tashhadulahu jami'uha, semuanya itu menyaksikan, menjadi saksi, ya, bidilalatiha alaihi bil wahdaniyati, ya, menjadi saksi wahdaniyat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqirru lahu bil ta'ati, mengakui untuk melakukan ketundukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bari'uha wa khaliquha wa mujiduha, karena Allah itulah yang bari'uha, ya, khaliquha, mujiduha, ya. Ini memiliki makna-makna yang mirip, ya. Bari', Allahu al-bari, dia juga adalah Allah pencipta. Khaliq, Allah yang menciptakan. Wa mujid, mujid itu Allah subhanahu wa ta'ala yang adakan, ya. Min ghairi aslin wala mitsalin ihtadzaha alaihi, tidak ada sumber, ya, yang ia contoh, ya, untuk kemudian diduplikasi, ya, diduplikat, ya, diimitasi, ya, dibuat contoh serupa atau dibuat barang serupa. Wa hadza i'lamun minallahi li'ibadihi, ya. Dan ini adalah pengumuman atau pemberitahuan dari Allah terhadap hamba-hambanya. Anna mimman yashhadu lahu bidzalika, bahwa salah seorang yang menjadi saksi tentang, ya, kemahasucian Allah, bahwa ia adalah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu adalah Al-Masih, Al-Masih ibnu Maryam, alladzi adhafu ilallahi bunuwwatahu, yang kemudian dinisbatkan kepada Allah sebagai anaknya. Wa ikhbarun minhu lahum anna alladzi ibtada'a as-samawati wal arda min ghairi aslin, Allah memberitahu kepada mereka bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wa 'ala ghairi mitsalin, tanpa adanya barang serupa sebelumnya, wa 'ala ghairi mitsalin, dan tanpa ada yang serupa sebelumnya, huwallazi ibtada'a al-masih Isa, dialah yang telah menciptakan al-masih Isa ibnu Maryam, min ghairi walidin yak bi qudratihi, tanpa adanya ayah, ya, dan itu apa dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min ibni Jarir rahimahullahu kalamun jayyidun wa ibaratun sahihatun, dan ini adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, merupakan kata-kata yang baik dan ungkapan yang sahih, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, badi'u samawati wal ardi, setelah wa qalu takhadallahu waladan subhana, dan seterusnya, ini artinya adalah maha suci Allah. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dialah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu menjadi saksi atas wahdaniyat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain misalnya dikatakan bahwa seandainya ada Tuhan selain Allah, maka pasti langit dan bumi itu akan hancur. Kenapa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu akan hancur? Karena jika ia benar sebagai Tuhan, maka akan memiliki keinginan, iradah, dan akan memiliki kudroh yang sebanding, ya. Kalau ada yang lebih rendah bukan Tuhan, gitu kan? Pasti memiliki keagungan, ya, kemahakuasaan yang sama. Pasti memiliki keinginan-keinginan yang berbeda, ya. Dan sama-sama memiliki keinginan. Karena itu maka, misalnya saya pernah terlihat muncul sebuah game, itu judulnya adalah Clash of Gods, gitu kan. Ini adalah benturan-benturan, pertengkaran-pertengkaran, pertengkaran Tuhan-Tuhan, gitu kan. Jadi ini kan, ini menggambarkan, loh, orang itu pikir, ya, bener, gitu kan. Jadi kalau ada banyak Tuhan, pasti akan bertengkar. Dan pertengkaran Tuhan nih kalau ada gitu, itu pasti tidak sama dengan pertengkaran anak-anak gitu kan. Kan pertengkaran itu kan semakin dia punya kekuasaan semakin dahsyat gitu kan. Anak kan bertengkar gitu kan, cakar-cakaran misalnya gitu kan. Besoknya lagi kan atau sore harinya sudah akur lagi gitu kan. Terkadang yang membekas adalah orang tuanya gitu. Tapi bagi dia kan dia biasa saja, kemudian akur lagi ya. Semakin orang kemudian memiliki kemampuan yang tinggi, nah pertengkaran itu semakin dahsyat ya, melibatkan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kuasanya ya. Apalagi kalau sampai pada tingkat di mana pertengkaran itu terjadi di antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain, itu pasti itu melibatkan seluruh persoalan yang menjadi miliknya itu gitu. Nah ini gambaran saja gitu kan. Nah karena itu maka kalau ada dua Tuhan di alam semesta ini, maka langit dan bumi akan hancur. Mengapa? Tidak akan ada. Kenapa? Karena yang satu ingin supaya bumi itu berbentuk lain, yang lain ingin berbentuk seperti ini. Kira-kira kehendak yang mana ini? Kehendak Tuhan yang mana akan terjadi? Kalau tidak terjadi, bukan Tuhan, gitu kan? Ya, karena Tuhan pasti punya kudroh, sifat kudroh, gitu kan? Nah, itulah yang kemudian membuat satu kesimpulan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ketika kita menyaksikan langit dan bumi dengan segala apa yang ada di dalam langit dan bumi itu, ya sedemikian serasi, akur, ketenangan terjadi, itu menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki wahdaniyat, keesaan yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Bahkan lebih dari itu, wa kullun lahu qanitun atau kullun lahu qanitun. Semuanya itu tunduk kepada Allah. Karena kalau tidak tunduk kepada Allah, ya, ada pembangkangan di dalam sebagian ciptaan Allah itu, maka pasti yang akan terjadi adalah gejolak-gejolak, dan itu luar biasa ya. Seandainya kemudian matahari atau bulan misalnya bumi itu tidak tunduk pada rutenya itu, jalur terbangnya, maka ia pasti akan bertabrakan dengan planet-planet yang lain, dan ketika ia bertabrakan otomatis berarti adalah kehancuran. Nah, jadi ketika kita menyaksikan langit dan bumi seperti ini adalah dalil yang qat'i tentang siapa? Wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah ya dalil wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ah, oleh karena itu maka Allah lah yang menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya ya. Oleh karena itu maka Al-Masih Ibnu Maryam yang disebut bahwa ia adalah putra Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka sesungguhnya Al-Masih itu siapa? Dia adalah ciptaan Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah ya. Anak itu bukan hasil ciptaannya. Ya, karena kita anak bukan ciptaan orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Dia Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar merupakan ciptaan apa ciptaannya itu. Bahwa kemudian Al-Masih itu ada tanpa ya, ada orang tua ya atau tanpa ada ayah, maka itu semua bagi kudrat Allah bukan persoalan, karena Allah telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada penciptaan Isa. Ciptaan Isa masih ada ibu, tetapi ciptaan Adam alaihissalam tidak ada ibu, tidak ada ayah. Nah, ini yang kemudian dimaksud oleh Ibnu Jarir. Oleh karena itu maka pemaknaan Ibnu Jarir terhadap ayat ini adalah kalamun jayyidun wa ibaratun sahihatun ya. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah sudah menetapkan satu perkara, maka cukup baginya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka ia pun akan jadi ya. Yubayyinu bidzalika ta'ala kamala qudratihi. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesempurnaan kudratnya, wa 'azima sultanihi, dan keagungan kerajaannya. Wa annahu idza qadara amran, dan Allah Subhanahu wa taala jika sudah menetapkan, mengukur satu persoalan, wa arada kaunahu, dan menginginkan keberadaannya, fa inna ma yaqulu lahu kun, maka ia mengatakan kepadanya, kun, jadilah, ay marratan wahidatan, sekali, fayakunu ay fayujadu, maka ia akan ada, ya. Ala wifqi ma arada, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, sebagaimana ayat lain yang mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala, atau perkara Allah itu, urusan Allah itu, jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia mengatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka ia pun akan jadi. Wa qala ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, sesungguhnya kata-kata kami kepada sesuatu jika kami menginginkannya, maka kami mengatakan kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka ia pun akan jadi. Wa qala ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basari, perkara kami itu hanya satu saja, seperti apa? Seperti ya kedipan mata. Wa nabaha bidzalika aidan ala anna khalqa Isa bi kalimatikun, ya. Oleh karena itu maka ia mengingatkan juga bahwa penciptaan Isa dengan kalimat kun, fakana kama amarahullah, maka ia pun telah terjadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Qala Allah ta'ala, maka Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Khalaqahu min turabin, dia menciptakannya dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian ia mengatakan padanya, jadilah, maka ia pun akan jadi. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, wa idza qadha amran, ya. Kata-kata qadha di sini adalah kalimat yang mustarak, ya. Sebuah istilah yang memiliki banyak arti. Ya. Karena qadha itu, ya, bisa berarti sesuatu yang sudah usai dilaksanakan. Seperti fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi, apabila salat itu selesai dilaksanakan. Jadi qadha, selesai. Ya. Tetapi di sini adalah qadha amran, ya, memutuskan satu perkara. Artinya adalah bahwa ia final sebagai sesuatu yang akan diadakan. Ya, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu yang ingin diadakan, maka ia mengatakan kun, jadilah, fayakun. Dan karena itu maka banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan ini. Ini adalah kaifiyat, tata cara di mana Allah Subhanahu wa taala mencipta. Meskipun perbedaan para ulama ada pada persoalan apakah kun di sini adalah selalu berbentuk verbal, gitu kan, atau ya ia adalah kinayah atau isti'arah, ya, sebagai sesuatu ungkapan atau sebagai suatu pendekatan alegoris, ya, untuk mengungkapkan tentang proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua perbedaan ini terjadi di antara para ulama. Pertama, ada yang memahami seperti zahir dari ayat-ayat ini bahwa setiap kali Allah ya ingin mengadakan sesuatu maka cukup ia mengatakan kun, ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak selalu kata-kata kun itu yang kemudian atau jadi itulah yang kemudian apa diucapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia akan mengadakan dan itu dalam sebuah proses, ya, sebuah proses. Karena itu maka yang kedua ini berdalil bahwa penciptaan langit dan bumi itu kan fisit tati ayam, 6 masa, ya, 6 masa. Jadi tidak kemudian sekaligus, ya, kun fayakun, dalam arti kemudian ia menginginkannya langsung kemudian itu ada sebagaimana yang dikehendakinya. Meskipun itu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah, bukan sesuatu hal yang berat bagi Allah. Ada kemudian langsung ada tanpa sebuah proses, itu bukan sesuatu yang ya berat bagi Allah. Allah dengan kudratnya mampu melakukan itu. Tetapi iradatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki penciptaan sesuatu itu secara berproses, ya. Karena itu maka kelahiran anak itu juga ada prosesnya, ya. Prosesnya, pertumbuhannya itu terjadi, ya. Bahkan ia kemudian membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan di dalam proses ya pembentukan di dalam rahim ibunya. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sitatu ayyam, 6 hari, ya. Dan ini yang kemudian dipahami oleh para ahli sebagai 6 masa, ya, bukan hari dalam arti hitungan 24 jam, tetapi hari dalam arti masa, ya. Di mana sekian apa wallahu alam, ya, tidak ada kepastian proses dengan proses yang lain itu berapa apa berapa tahun, berapa ratus tahun dan seterusnya. Tetapi itu semua adalah menunjukkan bahwa ada proses dalam penciptaan Allah itu, ya. Karena itu maka Al-Qur'an menyebutkan bahwa setelah selesai menciptakan bumi, kemudian Allah naik ke langit, dan ketika itu langit itu masih berbentuk tabula, itu berbentuk dukhan, itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil langit dan bumi, dan kemudian kedua-duanya datang. Ini adalah menunjukkan proses-proses itu terjadi di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian ingin dikatakan di sini adalah bahwa penciptaan Isa alaihissalam ini juga adalah penciptaan yang sama dengan ketika Allah menciptakan yang lain. Ya. Bahwa ia berproses dengan kun, payakunnya itu. Karena itu apa bedanya antara Adam dengan Isa alaihissalam, ya? Di dalam ayat yang terakhir, innamatsala Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, ada keserupaan, tidak ada bedanya. Karena itu maka kalau kemudian dengan kejadian seperti itu Isa disebut sebagai anak Tuhan, kenapa tidak disebut Adam itu anak Tuhan? Kalau logikanya itu, maka Adam itu lebih berhak disebut anak Tuhan ketimbang Isa, ya. Padahal ya Adam, karena Adam proses penciptaannya jauh lebih dahsyat dibanding dengan proses penciptaan Isa alaihissalam. Tetapi semua itu bagi Allah kan sama, ya. Menciptakan Adam, menciptakan Isa, menciptakan manusia biasa, ya, yang ada dari ayah dan ibu, itu persoalan biasa bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang kemudian membuat status ciptaannya itu disebut sebagai anak darinya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, baik, ya. Kita teruskan ke ayat berikutnya, ayat 117, ya. 118. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tiina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-aayaati liqaumin yuqinuun. Rawa Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbas, ya, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala Rafi' bin Huraimlah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rafi bin Huraimlah, ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, in kunta rasulan minallahi kama taqulu, jika engkau adalah utusan Allah sebagaimana yang engkau katakan, faqul lillahi, maka katakanlah kepada Allah, payukallimuna hatta nasma'a kalamahu, ya. Sampaikan kepada dia agar dia mau berbicara dengan kami sehingga kami dapat mendengar kata-katanya. Fa anzalallahu fi dzalika min qawlihi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan, ya, ayatnya, wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tiina ayah. Wa qala Abu al-Aliyah wa Rabi bin Anas wa Qatadah wa Sadi fi tafsir hadhihi al-ayah. Abu al-Aliyah, Rabi bin Anas, Qatadah, Sadi dan Sadi ya menafsirkan ayat ini, hadza qawlu kuffaril Arab. Ini adalah kata-kata orang kafir Arab. Kadzalika qala alladziina min qabli mithla qawlihim qalahumul yahudu wan nasara. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalika qala alladziina min qabli mithla qawlihim, demikian orang-orang sebelumnya mengatakan seperti apa yang mereka katakan, ini adalah Yahudi dan Nasrani. Wa yu'ayyidu hadzal qawla ya wa yu'ayyidu hadzal qawlu ya, dan kata-kata ini kemudian dikuatkan wa annal qa'ilina dzalika hum musyrikul arab, dan bahwa yang mengatakan itu adalah musyrikin Arab ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Jika datang pada mereka ayat, mereka mengatakan kami tidak akan beriman sampai kami didatangkan seperti apa yang telah didatangkan kepada utusan-utusan Allah. Allahu a'lamu haitsu ja'alu risalata. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya, karena Ia yang menjadikan risalahnya. Sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallahi. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu akan ditimpakan kerendahan ya, kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adzabun syadidun bima kan yamkurun, dan akan mendapatkan siksa yang berat disebabkan karena makar tipu muslihat yang mereka lakukan. Al-ayat. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah, wa qalu lan nu'mina hatta tabjura lana minal ardiyan bu'a. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada Engkau sampai kemudian memancar bagi kami itu mata air dari bumi. Ila qawlihi, sampai kemudian firman Allah, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Ya, katakanlah maha suci Tuhanku, aku ini kan hanya seorang manusia yang diutus oleh Allah. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah, wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alaina almalaa'ikatu aw nara rabbana. Orang-orang yang tidak menghendaki perjumpaannya dengan kami mengatakan ya, kenapa tidak diturunkan kepada kami itu malaikat saja atau kami melihat Tuhan kami. Al-ayat. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ya, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyara ya, setiap orang di antara mereka bahkan menginginkan agar ia didatangkan kepadanya kitab yang bisa terbuka. Ila ghairi dzalika minal ayatid dalati 'ala kufri musyrikil arab. Demikian juga ayat-ayat lain yang menunjukkan tentang kekufuran orang-orang musyrik Arab. Wa utuwihim wa inadihim wa su'alihim ma la hajata lahum bihi. Ya, pembangkangan, ngeyel mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka, permintaan-permintaan mereka, sesuatu yang mereka tidak membutuhkannya. Innama huwal kufru wal mu'anada. Karena sungguhnya yang terjadi adalah kekupuran dan pembangkangan. Kama qala min qablihim minal ummil khaliyati min ahlil kitabaini wa ghairihim. Dan itu seperti juga yang dikatakan sebelumnya dari umat-umat terdahulu, khususnya dari ahlul kitab, dua golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama. Akan berkata, akan meminta kepada engkau, ahlul kitab akan meminta kepada engkau agar engkau menurunkan kepada mereka kitab yang diturunkan dari langit. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Sungguh mereka telah meminta Musa sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Faqalu arinallaha jahratan. Mereka mengatakan perlihatkanlah Allah kepada kami dengan terang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzulnya disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah ada seorang Yahudi, Rafi bin Huraimlah. Dia berkata kepada Rafi bin Huraimlah, ini adalah seorang Yahudi. Ya. Dia berkata, wahai Muhammad, jika engkau benar seorang Rasul sebagaimana klaim engkau, maka tolong sampaikan kepada Allah agar ia berbicara kepada kami dan kami bisa mendengar pembicaraannya. Nah, inilah yang kemudian membuat ayat ini turun. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Asbabun nuzulnya adalah ia terkait dengan Yahudi. Ya. Yang kedua, ini Qatadah ya mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik Arab. Ya. Dan orang-orang yang sebelumnya yang dimaksud dengan qalan ladzina kadzalika qalan ladzina min qabli min taqalim adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi ada perbedaan di antara para ulama tentang berkenaan dengan siapa ayat ini turun. Gitu. Setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat di mana ia turun berkenaan dengan orang-orang musyrik Arab. Ya. Musyrik Arab. Yang kedua, ia turun berkenaan ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, bahwa ia terkait dengan orang-orang musyrik Arab. Ya. Jadi pendapat ini yang kemudian dipilih oleh Ibnu Katsir. Ya. Saya ingin menyebutkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ini adalah terkait dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dengan dalih bahwa Rafi bin Huraimlah adalah seorang Yahudi, ya, dan seorang Yahudi. Kalau Ibnu Katsir di sini kemudian menjelaskan ya dalil-dalil yang menyebutkan bahwa ayat ini terkait dengan musyrik Arab dan orang-orang sebelumnya yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka pendapat lain ketika ia disebutkan sebagai orang Yahudi, maka orang Yahudi yang disebutkan sebelumnya adalah orang-orang memang yang menjadi leluhur mereka, gitu maksudnya. Kenapa muncul pendapat itu, pendapat yang kedua itu? Karena ketika Al-Quran surat Al-Baqarah diturunkan, ia adalah Madaniyah. Ya, dia kan Madaniyah, turunnya itu di Madinah. Di Madinah, khitab yang paling utama adalah Ahlul Kitab. Meskipun di Madinah ada orang-orang musyrik, tetapi yang dominan tantangan Rasulullah di dalam dakwah di Madinah adalah datang dari orang-orang Yahudi. Ya. Di Mekah, ya, tantangan paling utama dari kalangan musyrik. Ya, hampir kemudian tidak mendapatkan tantangan dari kalangan Yahudi karena Yahudi tidak hadir di dalam kehidupan masyarakat Mekah. Karena itu maka ketika ayat ini turun, maka dimungkinkan atau kemungkinan paling besar adalah bahwa ia datang dari kalangan Yahudi itu, bukan dari kalangan musyrik, gitu. Itu yang kemudian membuat asbabun nuzul atau ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Terus siapa waqalan ladzina wa kadzalika qalan ladzina min qabli mithla qawli, ini leluhur mereka. Karena orang-orang Yahudi ketika itu jelas adalah orang-orang yang hidup belakangan dari kalangan Bani Israel. Sebelumnya telah hidup orang-orang Yahudi yang telah mendahului mereka. Oke. Jadi itu pendapat itu yang kemudian tidak dipilih oleh Ibnu Katsir di sini. Kita akan membicarakan bahwa pendapat ini atau ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa ya laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kenapa? Kalau engkau benar utusan Allah, biarkan ia Allah Subhanahu wa taala itu atau sampaikan kepada dia bahwa agar dia berbicara langsung dengan kami. Inilah yang kemudian di dalam ayat lain dikatakan wa makana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aur yursira rasulan fayuhya bi idznihi ma. Jadi manusia tidak pantas ya, sepantasnya ia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang merupakan wahyu atau dari belakang tabir min wara'i hijabin, atau ia mengutus utusannya ya. Nah, jadi wahyu itu ya, itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan banyak cara. Terkadang wahyu itu sampai langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantaraan, ia masuk ke dalam hatinya tanpa ada perantara ya, atau kemudian dia bertemu dengan malaikat Jibril, atau kemudian ada pembicaraan dari belakang hijab seperti pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, karena itu maka kemudian manusia-manusia itu atau orang-orang itu berbicara dengan Allah secara langsung. Nah, inilah yang kemudian tidak sepantasnya ya, sesuatu yang ya itu tidak layak diminta, tidak layak diminta ya. Karena itu maka permintaan mereka agar Allah berbicara kepada mereka secara langsung ini adalah permintaan yang tidak harus direspon ya, tidak harus direspon. Karena itu maka dalam banyak ayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris permintaan-permintaan mereka itu. Mengapa? Karena seandainya pun kemudian keinginan mereka ini dituruti, mereka hanya akan mengatakan, oh ini sihir baru, itu kan sihir baru. Jadi apapun argumennya, apapun keinginannya ya, kemudian ia diikuti, itu tidak akan membuat mereka mendapatkan hidayah. Karena intinya ada pembangkangan di situ. Karena kalau di situ ada penerimaan, maka permintaan itu tidak akan ada gitu. Permintaan itu tidak akan ada. Bagaimana misalnya dengan Abu Bakar Siddiq ketika apa orang-orang musyrik Quraisy kemudian dengan penuh kegembiraan menyampaikan berita bahwa Muhammad telah Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan di tengah malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai kemudian ke Sidratul Muntaha dan kembali ke Mekah pada malam yang sama. Bagi mereka ini kan satu peluang, oh ini peluang itu kan. Mustahil Muhammad itu benar melakukan itu ya. Ia telah mengatakan sesuatu yang memungkinkan banyak orang ragu ya. Ketika ia kemudian menyampaikan atau disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang ia katakan? Nah, ini kan keimanan yang sudah ada dalam dirinya. Jika itu benar dikatakan Muhammad, maka saya telah mempercayainya sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari itu. Saya telah mempercayainya tentang sesuatu yang ia terima dari langit gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada iman, itu kan permintaan itu tidak akan ada. Karena itu maka permintaan ini semata-mata lahir karena pembangkangan itu. Karena pembangkangan itu. Nah, Ibnu Katsir kemudian menguatkan ya pandangan ini ya dengan ayat-ayat ya. Ayat-ayat yang lain ya, dan ini semuanya adalah terkait dengan orang-orang musyrik Arab ya. Dan itu artinya adalah orang-orang musyrik Arab memiliki sikap yang sama dengan sebagian dari ahlul kitab ketika mereka meminta kepada para nabi mereka tentang hal-hal yang tidak selayaknya mereka minta kepada utusan Allah. Misalnya adalah wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ya. Jadi tidak akan beriman sampai mereka mendapatkan sesuatu yang sama seperti yang didapatkan oleh utusan Allah. Nah, ini kan kepongahan yang luar biasa, ya. Tidak akan beriman ya sampai kemudian mereka diperlakukan sama dengan utusan Allah. Itu artinya adalah saya tidak akan beriman kepada engkau sampai saya menjadi utusan Allah yang sama gitu kan. Nah, ini kan logika apa ini gitu kan ya. Masa semua orang kemudian akan menjadi utusan Allah gitu kan, mendapatkan kitab yang sama sebagaimana kitab yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu maka sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallahi wa 'adzabun syadid. Ini adalah akibat ya, kehinaan kemudian azab yang berat gitu. Permintaan lain adalah wa qul lanu min hatta tabjur lana min al-ardiyan bu'a, diminta meminta agar dibuat air yang memancar, mata air yang memancar gitu. Seandainya ini kan memang permintaan yang bagi Allah adalah suatu hal yang sederhana. Tetapi persoalannya adalah kalau mereka kemudian diberikan hal yang sama seperti yang diminta, apakah mereka akan percaya? Lagi-lagi mereka akan mengatakan hadza sahirun, ini adalah sihir, ya. Betapa dulu Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan misalnya kaumnya Nabi Saleh misalnya, ya. Sapi ya keluar dari batu misalnya, toh juga tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ayat lain misalnya wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alaina malaa'ikatu aw nara rabbana. Jadi ya, kenapa tidak yang diutus itu bukan malaikat saja misalnya, atau kami bisa bertemu dengan Tuhan kami itu. Nah, ini kan permintaan yang sifatnya pembangkangan, gitu. Bal yuridu kullum riminum an yu'ta suhfan munasyara, ingin mendapatkan kitab yang sama. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Arab itu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang jika diikuti permintaan itu maka tidak akan membuat mereka beriman kepada Allah. Hakikatnya, intinya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, dan ayat-ayat apapun itu tidak akan mempan menembus ulu hati mereka, gitu. Nah, karena itu maka auta'tina ayah, atau engkau datangkan kepada kami ayat. Nah, bukankah ayat-ayat Allah itu sudah sedemikian banyak diperlihatkan kepada mereka? Kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian banyak, ya. Bulan itu terbelah menjadi dua misalnya, ya. Dan orang kemudian melihat itu. Wallahu alam, itu saya mendapatkan postingan terakhir itu. Jadi dalam penelitian NASA kalau tidak salah itu ada bekas gitu kan, garis retakan-retakan gitu, dan ya kemudian dikaitkan dengan iktirabatis sa'atu wan syaqqal qamar, gitu kan, bahwa bulan kiamat sudah dekat dan bulan itu terbelah, gitu kan. Nah, walau alam sangat mungkin itu terjadi, gitu kan. Toh semuanya juga adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan karena itu maka ketika yang pasti Al-Qur'an menyebutkan bahwa ia telah terbelah, maka kemudian bekas ya akibat belahan itu kan sangat mungkin kemudian ya sampai sekarang ada membekas, gitu kan. Nah, jadi ayat apa lagi yang mereka inginkan? Tahu juga sedemikian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah. Al-Qur'an sendiri adalah ayat-ayat Allah yang mereka sebenarnya yakin bahwa ia adalah bukan kata-kata manusia. Tetapi ketika mereka terus meminta sesuatu yang belum ada, nah ini menunjukkan bahwa atau sesuatu bahkan kemudian yang tidak sepantasnya diminta kepada utusan Allah, ini menunjukkan bahwa mereka hanya membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Nah, ini yang dimaksud apa? Kalau yang pertama adalah orang-orang musyrik Quraisy, ya maka kadzalika qala alladziina min qablihim itu adalah al-yahud wan nasara. Karena mereka juga telah mengatakan hal yang sama kepada nabi mereka. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqaru alinallaha jahratan. Mereka juga pernah meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah dengan nyata. Ya. Oke. Demikian juga ayat-ayat lain, ya, wa id qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narallaha jahratan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi penguat bahwa ini adalah antara atau terkait dengan musyrik Arab, terkait dengan orang-orang Yahudi, khususnya adalah dari kalangan Yahudi yang disebutkan di sini. Kemudian juga hal yang sama terjadi di kalangan Nasrani. Wa qawlu ta'ala tashabat qulubuhum ay asbahat qulubu musyrikil arab quluba man taqaddamahum fil kubri wal inadi wal utuwi. Artinya apa? Hati mereka, orang-orang musyrik Arab itu memiliki keserupaan dengan hati orang-orang yang mendahulu mereka di dalam kekufuran dan pembangkangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kadzalika ma atalladzina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi. Demikianlah apa yang datang kepada orang-orang setiap kali yang datang, atau demikianlah perkara yang didatangkan kepada orang-orang sebelum mereka dari utusan Allah, tidaklah mereka mengatakan kecuali mengatakan bahwa ia adalah sahirun, seorang tukang sihir, au majnun, atau seorang yang gila, atau sawbihi, apakah mereka saling mewasiati gitu, saling memberikan nasihat gitu. Ai waqad awdahna ad-dilalati 'ala sidqir rusuli. Artinya kami telah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenaran para rasul. Bima la yahtaju ma'aha ila su'alin akharin wa ziyadatin ukhra. Sesuatu yang tidak lagi membutuhkan pertanyaan lain atau tambahan yang lain. Liman ayqana wa shadaqa wa taba'ar rusula. Bagi orang-orang yang meyakini dan membenarkan serta mengikuti para rasul. Wah. Wattaba'ar rusul wa fahmi ma ja'u bihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala, serta memahami apa yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khatamallahu ala qalbihi wa sam'i, adapun orang yang telah ditutup hati dan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian telah menjadikan penutup di dalam mata mereka, faulaika qala Allahu fihim, maka merekalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Ya, sungguhnya orang-orang yang terbukti di dalam diri mereka haqqat 'alaihim kalimatu rabbika, kalimat-kalimat Tuhanmu, itu mereka tidak akan beriman. Walau ja'atum kullu ayatin, meskipun datang pada mereka setiap ayat, sampai mereka melihat azab yang pedih. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, penggalan terakhir dari ayat ini menunjukkan ada kemiripan, ya. Kalau kasus ini sama-sama disebutkan terkait dengan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi di zaman Rasul dengan orang-orang Yahudi sebelumnya ada kemiripan. Kalau yang disebutkan itu adalah ini kasus dengan musyrik Arab, maka orang-orang musyrik Arab itu memiliki kemiripan dengan orang-orang kafir sebelumnya, baik di kalangan Yahudi maupun Nasrani sebelumnya. Gitu. Tasyabahat qulubuhum, seolah-olah kemudian hati mereka itu sama, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian para ulama menyebut bahwa al-kufru ala millatin wahidah. Kekufuran itu, ya, ini hakikatnya adalah satu agama, satu millah. Karena cara berpikirnya, logikanya, logika yang sama. Ya. Model pembangkangannya, model pembangkangan yang sama. Karena itu maka sampai pun misalnya dengan apa yang selalu diungkapkan hingga hari ini juga logika-logikanya sama gitu. Itu satu. Jadi al-kufru ala billatin wahidah. Yang kedua, hal ini menunjukkan tentang karakter-karakter kemanusiaan itu ternyata tidak mengalami perubahan sepanjang sejarah. Ya. Dan ini yang pernah dikatakan oleh misalnya seorang Niccolo Machiavelli misalnya, meskipun dia adalah seorang pemikir abad pertengahan yang cenderung keluar dari setiap bentuk ajaran-ajaran agama apapun dia, tetapi dalam hal melihat sejarah ini ia mengatakan bahwa ya karakter manusia sepanjang sejarah itu sama. Ya, itulah yang membuat sejarah itu bermakna. Kalau karakter manusia berubah maka sejarah tidak akan bermakna gitu. Karena itu maka para ahli sepakat bahwa sejarah itu memiliki makna. Kenapa? Karena dengan kejadian yang pernah ditulis di dalam sejarah, dianalisis oleh para ahli dalam kejadian-kejadian tertentu di dalam sejarah, itulah yang kemudian akan membuat kita bisa memahami karakter-karakter manusia yang hidup pada zaman kita. Nah, ini yang kemudian, nah, jadi tasawuf kulubuhum ini menyebutkan tentang itu, karakter-karakter yang mirip, karakter kekufuran mirip, karakter keimanan juga mirip gitu kan, tasawuf kulubuhum. Nah, yang ketiga ini menunjukkan bahwa semua yang diminta itu adalah bukan karena permintaan yang tulus agar mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi semua itu adalah disebabkan karena pembangkangan yang seandainya setiap kali permintaan itu diturutkan atau dituruti, dikabulkan, maka mereka juga pasti tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya di dalam hati mereka itu ada iman, ada hidayah, kesiapan untuk menerima ya hidayah dari Allah, maka permintaan-permintaan itu tidak akan hadir, karena ayat-ayat Allah sudah sedemikian terang di dalam apa sedemikian terang gitu kan, itu sampai kepada mereka gitu kan. Baik ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ayat 117 dan 118 gitu kan. Kita masih punya waktu, silakan kalau ada yang ya, didiskusikan mangga silakan. Silakan Bu ya. Assalamualaikum. Terkait dari Allah Akbar itu ya, yang katanya ada penyiar musyawarah, saya pun banyak. Apakah memang hanya dalam kapasitas Allah dikasihkan itu dalam suatu penetapan perkara yang sudah ditetapkan, seperti tata cara penciptaan, gitu ya? Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan konteksnya menggunakan lafal yang mustarok ya? Baik ya, baik, terima kasih Ibu ya. Jadi tentang lafal yang mustarok, artinya ini kan yang disebut dengan lafal yang mustarok itu artinya adalah lafal yang memiliki dua makna atau lebih ya. Salah satu contoh tadi adalah kata-kata qadha ya. Nah, para ulama biasanya memberikan contoh lafal yang mustarok itu seperti misalnya kata quru, misalnya di dalam Al-Quran ya, bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu menunggu ya sampai salah satu quru gitu kan, salah satu quru, tiga quru. Apa yang disebut dengan quru? Quru ini yang diperdebatkan atau kemudian memiliki makna yang mustarok, karena quru itu bisa berarti masa suci, bisa berarti masa datang bulan gitu. Mana yang benar? Dua-duanya benar, karena dua-duanya adalah makna dari kalimat quru gitu. Nah, apakah beda? Ya jelas beda. Karena seorang perempuan yang diceraikan pada masa suci, jika quru itu dipahami sebagai suci, nah masa suci itu dihitung satu, gitu kan? Jadi tinggal nunggu dua kali datang bulan, gitu kan? Kalau dipahami bahwa quru itu adalah datang bulan, maka masa suci itu tidak dihitung, gitu kan? Jadi akan jauh lebih apa panjang masa iddahnya. Nah, ini yang kemudian contoh lain dari apa yang disebut dengan lafal yang mustarok ya. Jadi bisa berarti quru itu masa suci, bisa berarti quru itu masa datang bulan. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang musyrik itu tidak mengakui keberadaan Allah? Kalau tidak mengakui keberadaan Allah, tidak disebut musyrik. karena musyrik itu menyekutukan Allah. Artinya ada pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada pengakuan terhadap ketuhanan yang lain. Itu yang disebut dengan musyrik. Ya. Karena itu maka orang-orang ateis itu tidak disebut musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak percaya adanya Allah. Tetapi orang-orang yang mengakui adanya Allah, tetapi juga mengakui adanya Tuhan yang lain, ini yang kemudian disebut musyrik. Nah, orang Arab itu tipe itu, ya. Tipe di mana mereka mengakui adanya Allah, tetapi juga mengakui adanya Tuhan yang lain. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo layakulunnallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka itu pasti akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Jadi apakah mereka mengakui adanya Allah? Ya. Ya, bahkan sampai pada tingkat di mana mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah. Pertanyaannya terus, loh, kenapa mereka kemudian menyembah Lata, Uzza, Manat, Tubal dan seterusnya? Nah, inilah yang kemudian mereka jelaskan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan itu kecuali supaya ia menjadi perantara antara kami dengan Allah. Ia, Tuhan-Tuhan itu bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disinilah letak persoalan tentang tauhid, ya. Orang musyrik Quraisy itu mengakui rububiyah Allah, gitu. Rububiyah Allah. Apa artinya rububiyah Allah? Keyakinan Allah mencipta, keyakinan Allah yang ngatur, keyakinan Allah yang ngasih rizki. Apakah setiap orang yang meyakini rububiyah Allah itu dihukumi sebagai mukmin? Tidak. Karena ia harus dilengkapi dengan tauhid uluhiyah. Keyakinan tentang hanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena itu maka cacat, ya, orang-orang musyrik di dalam bab tauhid adalah karena mereka kehilangan tauhid uluhiyah ini, di mana mereka menyembah patung-patung itu, ya, meskipun mereka menyebut bahwa ia hanya sekedar menjadi perantara yang menghubungkan antara mereka, mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah cacatnya. Karena itu maka mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman. Ya. Jadi kalau ada pengakuan terhadap rububiyah Allah, tauhid rububiyah diakui, tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah, maka cacat dia sebagai seorang yang beriman, ya. Tetapi kalau ada orang yang mengakui uluhiyah Allah, dipastikan ia juga mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka pasti dia akan menjadi orang yang beriman. Jadi orang musyrik Arab itu mereka meyakini, menerima adanya Allah. Rububiyah Allah mereka terima, yang menjadi masalah adalah karena mereka tidak menerima uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, ya. Ada yang lain, silakan. Bapak Bang, ya. Terkait dengan tadi bahwa orang-orang musyrik memiliki tauhid rububiyah. Kemudian tetapi mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Ya. Nah, perilaku kaum musyrik ini menjadikan Lata Uzza menjadi perantara supaya mereka dekat kepada Allah. Apa itu disebut dengan bid'ah? Kemudian yang kedua, pengetahuan saya kan ada halal, haram, kemudian ada makruh dan sebagainya. Di manakah posisi bid'ah? Terima kasih. Oke, okay. Rada pelik ini. Pertama dalam, ya, ini kan persoalan tentang ketuhanan, ya, persoalan tentang Tuhan, ya, bisakah pembuatan Lata, Uzza dan seterusnya itu disebut sebagai bid'ah, ya, bahwa ia adalah ajaran yang tidak ya ada sebelumnya, ya tidak ada sebelumnya. Ini kan bukan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, kan utusan Allah. Kemudian manusia mengadakan itu, ya dari perspektif ini memang ini bid'ah, gitu. Sesuatu yang baru yang dibuat, itu sesuatu yang baru yang dibuat. Nah, jadi dari sisi itu kemudian bisa disebut sebagai bid'ah. Karena ini adalah persoalan agama, lebih-lebih ini adalah persoalan tentang akidah, maka jelas ini masuk kepada bid'ah dalam arti apa syar'iyah, gitu kan? Bukan bid'ah dalam arti bahasa ya, gitu. Saya kira itu apa masuk ke situ ya, itu masuk ke situ. Kayak itu satu ya. Yang kedua, dalam hal halal haram dan seterusnya, ini di mana posisi bid'ah? Ya, bid'ah itu disebutkan ketika ada sesuatu yang haram. Kemudian di mana ini letaknya? Saya juga belum ini nih. Halal haram. Di dalam hadis kan dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, yang haram jelas, yang halal jelas, yang abu-abu adalah di antara halal dan haram. Ya, bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat. Nah, ini antara halal dan haram ini yang kemudian ada ruang abu-abu di situ. Ya. Hemat saya adalah kalau ia membuat hukum yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria itu, yang halal kemudian disebut haram, haram disebut halal, barangkali ini disebut bid'ahnya di sini gitu. Tetapi ahkam, hukum-hukum mukhalaf itu kan hanya lima ya. Ada apa wajib, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Hanya lima, gitu kan? Ahkam taklifiyah ini hanya lima. Ahkam taklifiyah ini adalah hukum-hukum yang bersifat taklifi. Taklifiyah itu artinya adalah pembebanan. Ya, hukum itu yang membebani mukallaf, orang-orang mukmin itu, yang akil balig itu hanya lima. Bahwa ia adalah sesuatu yang wajib, bahwa ia adalah kemudian sunnah, bahwa ia mubah, makruh atau haram. Bid'ah itu tidak masuk dalam kategori ahkam taklifi itu, gitu kan? Karena itu maka bid'ah tidak disebut sebagai satu hukum yang kemudian apa menambahkan hukum yang lima tadi itu. Karena sungguhnya bid'ah itu adalah sesuatu yang bersifat syar'i, tidak ada sebelumnya, gitu kan? Tidak ada sebelumnya. Ya, wallahualam itu, hukum taklif itu hanya lima, gitu. Wallahualam. Ya, ada lagi? Ya silakan contoh. Ini perkataan apa namanya? Jadi ngomongin ini tadi bid'ah ini ya. Perkataan apa namanya Umar bin Khattab itu ya? Apa namanya? Nikmatul bid'ah tuh hari. Nikmatul bid'ah ini apa? Hari. Ya, itu dari mana kita bisa bilang bahwa itu bid'ah itu artinya berdasarkan bahasa. Karena apa namanya kan ada dua tafsir juga kalimat ini. Satu bahwa bid'ah di sini bahasa, bilang bid'ah ini bukan bahasa. Gitu. Nah ini bid'ah syariah. Gitu. Artinya kelompok yang mengatakan itu bid'ah dalam arti terminologi istilah itu sebagai dalil bahwa bid'ah yang dalam arti terminologi itu ada dua kan, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah gitu. Kemudian juga kata-kata kula di situ yang Imam Muslim itu tidak semua kula itu semua gitu. Kulu atau kulu di sini, ya. Nah itu tidak berarti semua jenis gitu. Jadi kulu bitatio kulu bitatin dolalah, tidak semua kulu itu semuanya ada, enggak semua berarti begitu dia ada dalilnya apa itu ya. Dalam apa namanya Quran gitu ya yang ada kata-kata kulu itu artinya bukan ini, itu bukan berarti semua. Jadi kan jadi kalau kita baca di Yusuf Qardhawi itu yang bid'ah itu dari sisi bahasa, dari sisi jadi ada beberapa ini ya bahwa ini bahasa, tapi orang lain bilang itu nggak bahasa gitu. Ya, itu saling jadi emang jadi sebenarnya lebih rumit dari yang dikatakan Ibnu Katsir gitu dalam membedakan bahasa ini gitu. Jadi yang dikatakan orang di bahasa yang meninggal, jadi setiap bid'ah itu dolalah. Ini adalah menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa semua bid'ah syariah itu dolalah. Gitu. Tapi kalau menurut yang ada bid'ah hasanah yang dolalah, yang dikatakan Umar bin Khattab itu bukan bahasa. Gitu. Dari mana kita tahu bahwa perkataan Umar itu di situ nggak ada penjelasan kan? Itu dolal apa nih? Lugoh, secara lugoh gitu, bukan secara terminologi. Itunya. Oke. Kita lihat misalnya bagaimana dialog antara Abu Bakar dengan Umar. Ya. Ketika usulan kodifikasi Al-Qur'an. Ya. Kemudian dialog yang sama itu terjadi antara Abu Bakar dengan Umar dengan Zaid bin Tsabit gitu kan. Itu mirip itunya. Gitu. Jadi ketika Umar datang, ya 70 penghafal Al-Qur'an itu meninggal dunia di apa Yamamah, ya. Umar bin Khattab kan galau ini. Ini kalau dibiarkan Al-Qur'an tidak dikodifikasi, ini bisa apa bahaya ini. Kita bisa mengalami nasib serupa dengan orang Yahudi dan Nasrani, gitu kan. Maka kemudian kehilangan Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak dikodifikasi, ya ada di dalam hafalan orang-orang yang para menghafalnya. Kalau para penghafalnya gugur, terus gimana dong menyelamatin Al-Qur'an? Ini kegalauan Umar. Ia datang kepada Abu Bakar, menyampaikan tentang alasan-alasan itu. Bagaimana komentar? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini kan bahasa lain adalah bagaimana mungkin aku melakukan kebidahan gitu kan? Melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Umar kemudian meyakinkan dengan berbagai argumennya sampai pada akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar. Sepakat Abu Bakar dengan Umar. Siapa pelakunya? Nah, mereka berpikir siapa yang akan melakukannya? Dicari siapa sahabat-sahabatnya. Pilihan paling dekat adalah Zaid bin Tsabit karena ia adalah seorang anak muda, masih apa energik ya, dinamis, cerdas lagi ya, anak orang yang lurus lagi, sangat baik akhlaknya, dan ia terbiasa menjadi sekretaris wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pilihannya jatuh ke Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit dipanggil. Apa kata-kata Zaid bin Tsabit? Bagaimana mungkin aku melakukan satu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Artinya adalah bagaimana aku melakukan satu kebid'ahan? Gitu, kan itu. Tapi kemudian Umar dan Abu Bakar itu berargumen, berhujah, akhirnya kemudian Allah juga membukakan hati Zaid bin Tsabit. Demikian hadis tentang ya sekelumit hadis tentang pembukuan atau kodifikasi Al-Qur'an. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa Abu Bakar kemudian menerima padahal ia meyakini bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Mengapa Zaid bin Tsabit pada akhirnya menerima padahal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Nah, inilah karena dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah masalih. Kemaslahatan umat itu digantungkan pada ya kodifikasi Al-Qur'an. Dengan dikodifikasikan Al-Qur'an ini akan terjaga maslahat besar bagi umat ini. Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Apa dalilnya dari sunnah? Ya memang dalilnya bukan Al-Qur'an dan sunnah gitu. Bukan Al-Qur'an dan sunnah, tetapi ini ada dalilnya. Dalilnya adalah apa yang mungkin dikatakan masalih mursalah misalnya. Gitu. Nah, Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang saya katakan bahwa sesuatu yang bersifat syar'i, ya, sesuatu yang bersifat syar'i tidak pernah dilakukan sebelumnya, ini kemudian dilakukan sebagai sebuah bid'ah, ya, tetapi ada dalilnya, apapun bentuknya dalil-dalil itu, ya, dan dalil-dalil itu kemudian para ulama membicarakan Al-Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, istihsan, istishab, masalih mursalah, ada urfu ahli Madinah, itu dari berbagai sumber-sumber hukum yang kemudian diperselisihkan yang lain. Ini kan dalil-dalil gitu. Jadi kalau misalnya ada dalil-dalil dari situ, meskipun bukan dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian memang ini penting untuk dilakukan atau harus dilakukan, maka inilah yang terkadang disebut oleh ulama yang lain sebagai bid'ah hasanah, gitu kan, bid'ah hasanah. Inilah yang kemudian Imam Syafi'i menyebut ada bid'ah hasanah di situ, ya. Ketika kemudian orang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah di dalam persoalan ibadah, di dalam persoalan agama, gitu kan. Nah, ketika tidak disebut tidak ada bid'ah hasanah di situ, maka bid'ah yang dimaksud adalah sesuatu yang memang tidak ada dalilnya itu. Itu kan. Dan dimaksudkan memang untuk membuat sesuatu yang baru, ya. Orang kemudian melakukan apa yang disebut dengan salat manaqib Abdul Qadir Jailani misalnya, ini kan sesuatu bid'ah. Jelas ini karena membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ini satu contoh, gitu kan. Nah, jadi ini adalah apa yang kemudian disebut dengan khilaf lafzi. Ya. Perbedaan terjadi, tetapi perbedaannya terjadi secara redaksional saja. Redaksional saja. Karena itu maka kemudian dibutuhkan konsepsi, ya, yang mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak umat ini tentang karakter-karakter dari apa yang disebut dengan kullu bid'atin dhalalah itu, ya. Tetapi bahwa kemudian disebut bahwa kullu itu berarti juz'u atau ba'du, nah ini yang saya enggak belum dapat. Ya. Yang disebut dengan kullu artinya semua, gitu kan. Secara bahasa, gitu kan. Secara bahasa adalah semua. Ya. Semua artinya mencakup seluruh, ya, yang apa yang terkait dengan atau yang apa bisa dihukumi dengan kategori itu. Hanya kemudian yang menjadi persoalan adalah kategori itu. Jadi persoalannya adalah kategori kullu bid'atin itu apa. Itu ini yang kemudian para ulama membahasnya, dan menurut saya yang paling ulam di antara ulama yang paling baik di dalam menjelaskan tentang persoalan tentang bid'ah dan sunnah adalah Al-Imam Asy-Syatibi. Dan itu yang kemudian dikatakan oleh banyak ulama bahwa beliau itulah yang kemudian membahas soal sunnah dan bid'ah dengan sangat baik, gitu. Hadirin rahimakumullah, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti apa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang kepada kita semua. Itu saja ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.